niku dadi pangelulu saking Allah Subhanahu wa taala. Ampun salah penganggep jur GR nggih tekane nikmat niku kemuliaan saking Allah. Ning kudu ngati-ati lan wedi niku gek-gek kuwi pangelulu saka Allah jur mangke pol-polane pol sing ditampi senes kemuliaan ning malah kaasoran. Terus termasuk sifate wong kafir niku nggih niku nalika dilulu Gusti Allah mboten rumangsa. Termasuk tanda-tandane dilulu niku nomor setunggal ruku busaiah nglakoni keelekan, nomor kali kebujuk ya, kebujuk kapusan ya, nalikane dimahlah, dimahlah niku sik di kali Allah engko dhisik ngoten aja disiksa sik nalika diundurno siksane kali Allah piyambake enggak ada penganggep lek takhirul uqubah niku tanda-tandane wong usul nemaring Allah lan niku termasuk rekodaya santupaya utawi apa tipu muslihatipun Allah kangge nggih alasan binjing Allah badhe nyiksa tiang semata niku. Termasuk malih sing kedadi hati-hati. Itu terus pun dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah min jahlil muridi an yusi al adaba fa tu'akhkharul uqubatu anhu fa yaqulu law kana hadza su'u adabin laquti al imdadu wa aujabal ibad faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yas'uru walau lam yakun illa man'ul mazidi waqad yuqamu maqamal bu'ti wa huwa la yatri walau lam yakun illa an yukhalliyaka wa maturi min jahlil muridiku setengah saking budune murid, gobloke murid sing suluk. Budu gak ngerti, termasuk kebodohan kuwi nalika an yusi'a utawi yen to gawe ala sapa murid al adaba ing tata krama. Enek murid ngluwonjom gak duwe tata krama, delalah fatu akharu banjur di undur. Di akhirah kenapa al-uqubatu siksaan anhu saking murid. Dilalah karo gurune randang diseneni. Malah semakin cedek, semakin cedek karo guru malah. Ketoke semakin terus dijazahi karo gurune malah sering dilem gurune. Terus wiridane mundak sregep tapi napa oleh-oleh ane karomah enggak mandi ngoten. Jadi dia nyalahi tata krama tapi siksaane diundur karo Gusti Allah. Lah kok ndeke duwe oleh-olehan ngoten fayakulu. Fayakulu mongko banjur ngucap sapa murid, "Lau kana hadza su'a adabin." Nek kok lau kana lamuna ana apa hadza iki sing tak lakoni iku su'a adabin termasuk tata krama sing elek. Lek kesalahanku ngene iki termasuk tata krama sing elek. Lakoto amoko yektine megot sapa Gusti Allah al imdada ing peparing. Nek pancene oleh ku nglakoni maksiat bareng ngene iki klebu ning gone perkara sing dianggep nyalahi tata krama mesti wis karo Gusti Allah ora diparingi mandi ngene iki. Nyatane aku sik panggah mandi ya. Kok jadi niru lho ya. Oh malah kondo kancak aku jadi niru aku siji karo kowe. Wa auzabalan mesti netepaken sapa Allah ala ibada. Ing neduhaken ingsun marang Allah mesti aku muda atuh lek panjen iki termasuk tata krama. Wong ana lek aku ngene iki mergo aku belajar yakin. Yakin lek maksiat ku apa-apa. Luku sing manfaati mandor itu mesti salah kok. Walah, ndak mantep wong sing diomongi nggih. Nek panjenengan maksiat iku iso dadekne aja saka Gusti Allah, mesti wis ado aku. Nyatane wis tak lakoni pirang-pirang taun. Ya ora apa-apa. Mboten. Padahal sakjane wis. Wis fakot. Ya kota umum kok kadang-kadang wis mutus sapa Allah. Wis mutus almadada ing peparing diputus anhu saking murid, tapi oleh mutus min haitsu la yasuru saking sekarane ora rumangsa sapa murid. Jan iki wis diputus karo Gusti Allah ning dhek karo rumangsa wis diputus mergo kebujuk tekane nikmat nika. Kebujuk tekane nikmat. Walau lam yakun lamuna ora tinemu apa putus ora ana iku ora ana apa putus ora ana iku ilaman almazidi kejaba mung ketolake tambahan ngoten. Jadi upama kok putus kuwi dianggap ora ana begitu saya terus sambung. Dan nyata ini dia orang muda. Ya, orang muda. Begitu saya derajatnya orang muda. Ngebadah orang muda. Mengketekan. Kenapa? Kenikmatan. Kenikmatan ini kok duduk ibadah. Kenikmatan ini duduk ibadah. Itu berarti sudah terputus dia. Wakat yukamu. Luwih tepat male lek maknane digawe senajan. Jadi ngen fakot yakto omong kok kadang-kadang wis putus, mutus, wis megot sapa Allah, wis ngendekno sapa Allah almadada ing pitulungan ing peparing anhu saking murid min haitsu la yasuru saking sekirane ora rumangsa sapa murid walau lam yakun senajan ora ana apa bentuk putusan mau. Orang-orang itu ilaman al-mazidi kejaba mung dalam bentuk ora muda-muda. Ora muda itu jenis lah wis. Putus lah. Saja nih. Cara digawek wong sowan. Jenengan. Ajeng. Sowan yang ini. Pejabat sih. Yang kuasa. Terus. Sama itu ngeriku. Merokok, nganu, macam-macam. Merokok gak apa-apa nih gini gini. Panjen, orang nak merokok panjen salah. Orang disubui wedang ini. Ternyata ini kita panggah disubui, panggah dikeijajan. Tapi kalau pejabat itu orang dipedul-pedul malah tinggal mulungong. Dia orang rumah salah itu saja ini wis putus. Mereka pejabatnya sepegah nemoni, akhirnya sini dengan nemoni adudani, karena kita temono-nono kan. Mereka dia malah GR. Mereka gak mau kepare karo bupati, surat disugui ini. Padahal jadi harus putus. Gak panggil aku rokokan sak karepku dewi, nganggu sandal sak penaknya dewi ini. Termasuk ngilangi toto kromo, mesti aku harus diusir terkak ini. Ternyata ini satam yang menengah ya. Aku ora diaru-aru ya, padahal ora diaru-aru ya ora mesti keparek niku pun putus. Buktine apa? Ora munda. Wis ora munda ora teko terus diawe karo bupati ini kan mlebu teng jero dalem mung biasane wong sing keparek niku terus mlebu. Ya senajan dhek ora diusir, tapi ora munda marek niku jenenge kan wis putus aja. Lah iki sambung mesti ana terus lah. Nyatane dhek ora ana terus ya. Orang nak terus ini malah orang muda parek neng Allah. Utawa wakat yukomu lan kadang-kadang wis dipanggok no sopo wong sopo murid dipanggok no makomal bukti ing panggonan ado sakjane neng wah-wah hale utawi murid iku layatri orang ngerti jadi ini wis ado sih gara-gara dia ngelakoni kesalahan su'ul adab ngilangi tata krama dhek iki wis adoh ning walau lam yakun senajan ora ana apa makom adoh mau ora ana iku illa an yukhalliya kejaba dalam bentuk yen to ngejarno sapa Allah ka ing sira dijarno wa ma sertane bareng turidu kang karep sapa sira. Jane iki wis ado. Lah buktine ado piye? Lah kuwi dijarno nglakoni sak karep-karepmu yo dijarno ae. Gak diaru-arui. Gak diaru-arui ini kok ora kok berarti kowe diolehi. Gak diaru-arui mergo wis saleh karo-karo kowe. Jarus kono karep-karepe kono. Tak perlu njaluk duit tak kei. Ben, aku wis saleh karo-karo diomongno ya pangga nyolong. Ya simbang nyolong tak keane sekaruan, ora ngerti nyepet-nyepeti mata lho malah ngoten. Iku lak jenenge posisi jauh to. Lah gak ngerti oleh rumah sana dia anggur jaluk dikai, anggur jaluk dikai. Moro, mak duwe kai. Pak duwe kai, rumah sana dia ngono ku bapake arek dia dukung. Padahal ora. Jadi dijar mergo bapak mbok wis waleh omong-omong. Dan haza utawi iki suasana sing dialami murid sing suul adab sing diomongne niku wau. Iku naun macem salah sijine nao, salah sijine bentuk minal istidroji saking penglulu. Ala dikang takut dama kang ustisi apa zikruhu bicara ing istidroj. Wasu'u adabil murid utawi ele'e toto kromone murid rupa maksiat, rupa ninggal na wirid, rupa napa lah sing menurut tatanan syariat iku salah. Iku mujibun bisa nyebabaken, bisa netepaken li ukubat ini maring disiksane murid. Ndinti barang salah itu pasti ada hukumannya. Itu pasti wong. Wes kadung dinas, bama ya'mal miskola darrotin khoiro yara, bama ya'mal miskola darrotin syara yara. Mayamal su'an yujizabihi sapa wong sing nglakoni arek mesti diwales. Iku pun ditulis ya urung tau dibisek. Nggih ta? Lah kok dhek ngreka-ngreka dhewe. Nek pancene aku salah, mesti lak wis dibek-bek karo Gusti Allah. Nyatane malah ora. Oh, ngoten. Tuh, cuma krana muridé niku wau bodho, ngoten to. Siksaan itu sudah datang tapi dia tidak tahu. Umpanya bodoh. Walakinnal uqubati, tetapi ne piro-piro siksaan hukuman iku mukhtalifatun. Macam-macam, beda-beda. Paling ora faminha mongko iku setengah saking uqubat. Iku muajjalatun utawi ana siksaan sing digege. Begitu digege niku ndang teko siksane. Wa minalan iku setengah saking siksaan muajjalatun utawi ana kang ditemponi. Ana sing siksaan iku ndang teko, ana kalane siksaan iku sing engko disik. Wa minalan iku setengah saking siksaan maneh jaliatun utawi ana kang dipertelo ngedeng. Wa minalan iku setengah saking siksaan khofiyatun utawi ana kang samar-samar. Nek wong awas senajan samar mesti ngerti. Nek gak ngerti berarti ora awas. Lah ngono to nggih. Nek pancen wong niku wis ngerti tenan, wong sadar tenan, senajan ditemponi wong tempo kuwi amek mundur ngono tapi kan wis ana keputusane. Nggih. Terus diputus pengadilan karena kowe mateni wong iki kowe arep dihukum mati. Cuma pelaksanaan eksekusi ning kodise. Nek wong sing ngerti kuwi keputusan pengadilan ya panggah rumangsane ndek yo. Alah mesti aku mati padahal ngoten. Napa terus iso ilang? Nggo tetep wong niku iman tenan teng Allah. Yakin teng kitabe Allah, dawuh-dawuh Allah sing pun jelas kaya ngoten niku. Senajan siksaan ki ora teko kan dhewe sakjane wis panggah teko. Dene duwung kuwi ora mesti ngilangi. Ngoten. Lah, fal uqubah tu. Mongko utawi uqubah, siksaan al jaliyah tukang ngeden. Iku al uqubah tu siksaan utawa hukuman bil adabi kelawan siksa. Niku ngeden. Salah langsung disontek. Kalau anak salah langsung disebet. Salah langsung di bondo, salah langsung dileblep no jeding. Niku jenenge hukuman sing sing ketok. Lawal uqubatul khafiyatu utawi siksaan kang samar. Iqwal uqubatu siksaan utawa hukuman biwujudil hijabi kelawan wujude aling-aling. Wujude hijab niku wis wis napa? Wis dadi siksaan. Wis dadi siksaan. Lah, lek jin dipilah-pilah fal uqubatu mongko utahi siksaan hukuman bil azabi kelawan siksa kelawan pengajaran iku li ahli khotoya kedhi pira-pira wong kang ahli dosa wa dzunub lan tegese pira-pira dosa melanggar syariat. Mergo pancen ana undang-undange. Betul lho nggih. Lek kowe melanggar iki ngoten. Dosane iki, hukumane iki ngoten. Ini berkembangnya di sana aturannya, jadi ya, ya pelaksanaan hukuman itu jelas. Tapi lek salah itu salah soal tata krama. Soal salah tata krama itu, tata krama lah buatin itu undang-undangnya dah. Kan? Napa enten tulisan tata krama. Undang-undangnya piye tata krama. Dilarang jegrang di depan orang tuanya. Mungkin itu undang-undangnya dah. Terus siapa yang jegrang di depan orang tuanya dia akan dihukum 5 bulan. Betul kan itu undang-undang ini. Tapi setiap tata krama itu dilanggar, norma tata krama sopan santun itu dilanggar, hukuman pasti datang. Tapi tidak dalam bentuk siksaan, dalam bentuk yang lain apa? Diremehne wong. Bahasane wong ahli sosiologi jarani apa? Konvensi sosial. Artinya kesepakatan secara kemasyarakatan walaupun enggak tertulis tapi ada kesepakatan-kesepakatan. Betul. Niku kata soal tata krama ngoten niku. Mane kados sing lingkungan jauh niki jaman biyen saiki salah patek. Biyen niku anggere jenenge teng lingkungan pondok pesantren eneke yo sing jenenge wong sopan iku yo nganggo klambi dawa, sarungan, kopiahan. Niku kesepakatan, kesepakatan tata krama yang berlaku di lingkungan pondok pesantren. Lha ngoten to nggih. Niku mboten enten undang-undange. Lha napa teng dhuwur lawang pondok ditulisi siapa saja yang masuk pondok pesantren harus pakai kopiah, harus pakai sarung. Pak mboten enten to nggih. Mboten enten. Tapi zaman biyen sing suku-suku mesti kelingan. Enek wong namun ning kiai kok ora sarungan, ora kupluan, malah katokan cekak. Ya ora ngira dihukum. Kok terus digolekno keamanan terus digundul syukur mboten menyang ana undang-undange. Tapi seluruh warga di lingkungan pesantren itu akan mencibir, bahkan dia enggak ngereken. Kok takok malah dihapusi. Daleme Pak Yai pundi? Wah, mriko lho daleme Pak Yai malah ngoten terusan. Ora kok terus kamplengi ya ora. Ngoten. Siksaannya atau hukumannya tidak berupa siksaan di kampung atau diomeli mboten malah digugulan karo santri-santri ini. Wah, ngene kok lho. Dene Pak Yai dijujono ngene warung sing duduk omahe kiai. Ngoten. Itu sudah menjadi hukuman. Bukan hukuman kesalahan tapi hukuman su'ul adab. Wal uqubatu ta siksaan bil hijabi kelawan hijab. Gak oleh sowan kiai dengan bahasa halus. Oh, senes mriki dalemé Pak Yai ngriku lho. Berko santrine iki wegah kok sampai mlebu dalemé Pak Yai. Ya senajan Pak Yai ini gak tersinggung, tapi sing duwe kiai gak trima. Akhirnya terus dibido. Gak ngono ya. Moro-moro mobilé dikempesi, moro-moro anu ngoten oleh mawon iku mengke. Gak ana undang-undange. Wa uqubatu ta'i hukuman bil hijab kelawan hijab iku li ahli isaatil adab kedue wong kang ahli ngelekaken tata krama baina yaidai alamil huyub ana ing ngresane pangeran kang luwih ngudaneni marang pira-pira perkara kang samar. jenengan tingali nuwun sewu. Monggo di sing bolak-balik nggih contoh nggih. Senajan peristiwane sering kula critakne. Peristiwane Nabi Adam kalih peristiwane iblis. Nggih. Kalih peristiwane malaikat. Katingun nalika didhawuhi Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ingsun dadekno khalifah fil ardi ning bumi. Dadekno khalifah fil ardi ning bumi. Niku reaksi sing muncul saking malaikat. Niku mboten salah. Takon napa salah. Tapi niku sajane enten suul adab. Malaikat gak duwe tata krama. Niku mboten dijukani karo Gusti Allah. Ya Allah namung jauh ini aklamu malah taklamun. Aku luwih ngerti terhadap apa sing kowe kabeh ora ngerti. Dan ternyata seterusnya malaikat iki karo Allah tidak ngerti sing dirahasiakne niku. Ini ku jenenge hijab. Malah sing diparingi ngerti Nabi Adam. Mira wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Niku mboten dicucune malaikat, dicucune Nabi Adam. Mereka apa? Malaikat betul salah. Mau berapa tak di toto kromo? Ia senajan pancatan alasannya matan loh. Gusi wong kalau maturnya teniki gih, sing mari ngertos gincin dengan dia malah orang toto kromo nanti. Nanti kalau malaikat matur, Gusi atau jalu fiha mayusi tu fiha wes kutima wanah nonu sapi kupi hamdi kawan nukat disulat. Gusi nopo panjangan badai damel khalifah niku. Yang sing tukang rusak, tukang mateni, podo-podo. Malaikat itu maturnya ngeten. Dan kita para malaikat lah selalu baca tasbih dan membahasucikan panjenengan. Niku Allah yang jawab, namun ini aklamu malah taklamun. Kat, aku ini luwe ngerti ketimbang kowe. Ngerti mulia apa? Terus ngeten sih mekat maturnya. Sing niku sak jane lek cara diangen-angen jane ora tata krama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Niku cara jane kula mboten melu-melu lho nggih. Niku Gusti Allah kok kula mboten melu-melu. Maha suci ngempun niku panjenengan sing kuasa nggih. Maha suci panjenengan. Wong kula matur kados niku wau kranten sing ngertos ki jenengan wong kula lek mboten panjenengan ngerti mboten ngerti napa-napa ya. Innaka antal alimul hakim. Mugi panjenengan iku moho ngerti lan panjenengan iku moho bijaksana. Sakjane enten terus ini. Karena panjenengan bijaksana. Nggih, mbok kula niki dikake kesempatan dadi khalifah ngoten. Niku mboten salah. Pamature malaikat sing ngoten niku mboten salah. Wong itu diplomatis. Mboten. Tapi kenyataannya akhirnya sing dipun paring wewenang sampai iso sibo mendekat kepada Allah yang benar-benar dekat sampai pada tingkat kehambaan yang sejati bukan malaikat tapi manusia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iya ora disiksa pengen malaikat tidak disiksa. Tapi dialing-alingi Gusti Allah. Sampai malaikat niku wis ruwe apa tugase mboten mawon. Sing ruwe tasbih maca tasbih terus sampai entek. Sing isane ngurusi lombok, yang ngurusi lombok terus sampai sok gak enek lombok. Sing ngurusi nyawa ya nyawa terus. Lah akhirnya kan terhijab. Malaikat sing tukang ngurusi nyawa mboten ngerti soal liyane nyawa, terhijab. Mergo napa? Karena para patek duwe tata krama. Mboten. Dan nek malaikat Nabi Adam yo salah. Nabi Adam itu salah, tapi salahnya orang salah soal suul adab, tapi salahnya soal dosa. Undang-undangnya ojo nyedek-nyedek kue tiki. Tetapi saya pengen nyedek, malah mangan waholdi. Tapi sakjane kenyataannya Nabi Adam itu pengen munggah derajat, pengen lebih dekat kepada Allah. Nah itu sakjane lah kerasa demen. Jadi motivasi ini Nabi Adam mangan wakhuldi itu sebagian ulama itu yang maringi jawah tafsiran kuwi ora kok mergo Nabi Adam bodoh enggak. Nabi Adam pengen lebih dekat kepada Allah. Mereka menurut informasi sing ditampa Nabi Adam, nek gelem mangan wa khuldi, engko dadi langgeng ning swarga, engko kowe dadi ila antakuna malaka ini. Engko omong iblis mboten. Lah niku dilanggar oleh Nabi Adam. Karena jelas-jelas Nabi Adam melanggar itu undang-undang, langsung hukumannya disiksa, dilepas dari surga. Tapi karena si anak niat pengen cedek dengan Allah senajan salah, itu ternyata di dalam penjauhan itu, di dalam penjauhan itu ternyata di dalamnya ada unsur kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Ya, malah iso ndonga nih, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Malah metu tata kramane malah. Krana disiksa malah muncul tata kramane. Niku kawelasane Allah dateng anak Adam. Lah sing iblis dobel. Yo suul adab, yo melanggar aturan. Diperintah ora budal, malah orang duwe tata krama dateng Gusti Allah. Mulane dobel. Yo dihijab, yo disiksa. Kada milih sama nyaman milih pundi. Milih pundi. Wa qad takunu lan kadang-kadang ana wal uqubatu siksaan. Al khofiyatu kang samar. Wal muajjalatu lan kang di temponi sing engko dhisik ngono. Siksane engko kuwae. Iku asab galuwe banget. Parane luwe banget larane minal ukubati tinimang saking hukuman al jaliyati kang pertelo wal muajjalati lan kang digeji. Jadi lek disemeni disentik wis karuan barbar. Tapi terus ditokno terus ora diapa-apa niku malah ati lara lho. Nyapa ora diwawuh. Wis ora diwawuh malah lara lho. Karuan terus dijiwit dikampleng ngono bar terus sampai sini malah seneng nggih. Iya Pak nggih. Salah ibu-ibu bapaknya salah ibu-ibu merengut ae ngomong mek sak kecap kan ibu mawon ngono ta Bu gak ana kopi ya bocah gawekno tapi wis jan ora 19 ya digawekno tapi biasanya mrene lho Pak ngono tapi wis menenge ngono nah ngono ta wis yo ora minggat ya tapi tugas sak omah meneng iki malah lara kabeh iki ngene lho karuan terus gak ngomong jar-jar Pak sabar itu dibung lana kok kurang ajar ini anu terus sampai ground terus pokok aku gedeng karo kowe gedeng karo terus bareng kene karo sing lanang dikerakot gini terus bujune malah penak lho karuan ngono ndang beres iku kadang-kadang lan sering siksaan yang terselubung siksaan yang tidak terang-terangan atau hukuman yang tidak terang-terangan bahkan hukuman yang di tempo yang diundur diakhirkan itu seringkali itu lebih menyakitkan. Jangan bunuh aku dengan cintamu. Dengan ngerti to nggih? Dibunuh dengan cinta itu piye to karepe? Wis dindet-dindet ngono lho. Sakjane isih seneng tapi sing ditampilno terus ketok lek gak seneng malah lara kabeh lho. Lho pas dipethuki merengut terus ditinggal nginceng lho ngene iki. Lah iki rumah patut iki kok. Iku luwe lara. Nah, teng mriki dijawahaken wa misalu tilkal uqubati. Utawi contone mengkono-mengkono siksa, hukuman al khafiyati kang samar. Iku mabarang zakaro kang wis nutur sapa ke musannafu ing ma rupane mingkot ilma dadi saking putuse peparing anhu saking murid wa iqamatuhulan oleh manggoaken Allah ing murid dipanggokno fi maqamil budi ing dalam panggonan sing adoh anhu saking murid wa hadza utawi iki napa qatul madad utawi iki putuse peparing lan manggon ing adoh iku mabda'u wuku'il hijabi dadi kawitane tumibane sijab alawi kang zakarna kang nutur sapa ingsun ing lawi. Mula sing ati-ati fa idab tulya moko tetkalane dicoba bihi kelawan putuse peparing sapa almuridu murid walam tata darok lan ora nyusuli hu ing murid apa rahmatun kawelasan minallahi saking Allah taala fi fil hali ing dalem tingkah fil hali ing dalem tingkah al ati dingkang napa al ati dingkang ana tulisane al ati dingkang hadir kang saiki kang saknalika. Jadi anak murid dikei coba karo Gusti Allah delalah ilang tata kramane. Ngoten lho nggih. Kok terus bar dikei ngono kuwi ora ndang oleh susulan rahmat saka Allah dalam waktu dekat. Karena mongko ana apa zalika mengkono-mengkono cobaan mau ana iku mujiban netepaken lisikutihi maring gugure murid. Gugur min ainillahi saking pandangan rahmati Allah. Walam yumkin lan ora mungkin ora kongang hu ing murid badha zalika sause mengkono-mengkono gugur lulululul kebablasan li sukutihi. Jadi murid sing suul adab gak oleh susulan rahmat saka Allah niku banjur gugur saka pandangane Allah. Wa wuqu'il hijab lan tumibane hijab ala qalbihi ngatasi atine murid. Itu mengke senajan ora langsung hukuman cara hukuman siksaan fisik sing nyata utawa hukuman sing digendang teko tapi ternyata sakjane wis teko. Rupa napa? Rupa sudah tidak dipandang lagi oleh Allah. Nomor kalih di dalam hatinya dia terdapat hijab. Hijabe napa? Lah hijabe wis teko garuh iku hijab. Iya lho. Wis teko garuh iku hijab. Sampai wis ana ayat geleng-geleng sama ya'mal miskola dzarratin khairu yarah, sama ya'mal miskola dzarratin syarru yarah niku ayat cetha wela-wela ngono sampai orang kelingan iku berarti muter hijab. Ngene iki. Wa tabaddulul unsi lan ngalih tentrem ayem diganti dinalih nobil waksati kelawan gersah. Ini ku pun siksaan pun hukuman wantisa khuddiai lan kadedele padang didedel bidul mati kelawan peteng. Nek pun ngerti ku walam mungkin lan ora mungkin hu ing murid bakda dalika sause mengkono-mengkono terhijab apa sing ora mungkin muawadatul khali mbaleni keadaan al-ula kang pertama. Maka dia sudah tidak bisa merasakan nikmat yang pertama dulu ketika dia wiridan iso enak, ibadah iso tentrem, zikir iso nges, krana suul adab ya ora sampai disiksa. Ora kok sampai terus bujune mati dadakan ya ora. Ora kok terus mari ngono balane duminggat yo ora. Tapi rasane ibadah dadi gak enak. Karena ora enak banget. Jadi kan ibadah enak karo ibadah gak enak niku rukuke lak padha nggih. Nggih. Nggih. Sami. Lha iki kudu hati-hati. Mergo napa li annahu? Karena sak temene murid idza kana likane mengkono-mengkono terhijab iku tangkoti wis putus anu saking murid apa sing putus al imdadatu pira-pira peparing al mutasilatu kang sambung-sambung wal waridatu lan pira-pira warid sing pun nate diterangne dawa-dawa nika wal waridatu lan pira-pira pepadang samar sing ning jero ati al mutakhasilatu kang wis diolehaken nalika ndek wiridan nges rasa dekat nalika ndek salat enek nges ing jero ati rasa keparek ternyuh moro-moro saiki ilang ngono senajan nikmat sing lahir malah teko. Dunjo tambah akeh. Tamune tambah sing salami kandel-kandel. Wah, sebulane tambah mandi. Jadi sing nikmat lahir malah teko. Tapi sing nikmat batin malah hilang. Jadi ku sajane pun hukuman karena terjadi suladab niku wae. Fatang kasifu. Katak sidik ini ku kandel karo tipis mana maknane katak adoh. Lek fatang kasifu moko dadi kebuka. Tapi lek fatang kasifu moko dadi kenek grahana. Niku fatang kasifu moko dadi kenek grahana. Iki sik ketutup anhu saking murid sila izin nalikane iki-iki ora oleh peparing apa sing ketutup samsul irfani srengengene kemakrifatan. Ngoten nek sing kemakrifatan dunya diparingi karo Allah iso bedhek sesuk udan jam 8 cocok malah diparingi. Wah sesuk sampean badine nek gelem budal rono wis to sesuk oleh sidak juta anak wong jago lurao sesuk iki kaceke sing menang karo sing kalah mek kacek rolas cocok. Pokoknya sing bangsa dunia-dunia ini diparingi oleh Allah. Tapi sing bangsa kesadaran dekat kepada Allah, ternyuh, kerasa ditulungi Allah, ini kumpulkan ini. Kali Allah gak diparingi. Kemakrifatan pengenalan lebih dekat kepada Allah tidak diberikan. Tapi bangsa kemuliaan-kemuliaan toto lahir malah diwai. Nah ini maksud bilang misalnya ya. Medini ya sing wedi wis ala ngene kok dipikir ya kondong muni ala ngene dipikir ya wis ora oleh bagian ngoten wa tatasattaru lan dadi kaling-kalingan anhu saking murid apa sing kaling-kalingan al kusufatu pira-pira kebukae ati wal bayanu lan pira-pira pertelane pengenalan marang Allah. Sing asale ana rasa dekat kepada Allah malah gak kerasa dekat. Sing gak kerasa dekat iki sering ora eling Allah, sing dadi perhatiane malah hasil peparingane Allah. Lho iki lho aku malah iso ngene. Aku iso nemokno kok. Donga kuwi ya. Donga kuwi anger tak waca ping sakmene kuwi dadine ngene. Lah langsung jajal. Gusti Allah gak kepetung blas. Tenang, aku suwe ngene iki. Oleh aku dirakat pengen suwe kok. Jadi aku ngerti seluk bluwe asma kuwi ngerti. Asma ya Hayyu ngono ya. Kuwi diwaca ping 3000. Ngono. Engko terus sebulane nguyah, uyahe sebarno ning gone wit sing wis do garing kok lak urip neh. Ngono. Jan ora tau nyebut Gusti Allah blas. Artinya ya ora kalingan Allah, sedajan munine ya Hayyu. Rasane ndek muni ya Hayyu dhisik kok. Sing wis tau rasa nges, ngrasa lek urip iki kaparingane Allah, iki saiki wis ilang. Sing ana malah ya Hayyu kuwi wis dadi asma sing tak kuasani, sing kene tak gunakno ngene-ngene lan ngene-ngene. Lembut ya? Lembut. Ngene iki. Masyaallah. Wa hadzihi utawi iki kusufat wal bayan apa kebuka ayat lan keterangan terus kemakrifatan terus warid peparing iku junudullah pira-pira tentarane Allah fi qalbil abdi ing dalem atine kawula padahal niku bantuan bala bantuan tentarane Gusti Allah sing jaga piyambake lan iku wis ditarik karo Allah. Senajan nikmat sing jaba diwehna. Mboten. Fa idza fuqida. Monggo tetkalane wis sepi, wis ilang apa anusratu. Wis kasepen sapa murid. Kasepen anusrata ing pertolongan minallahi saking Allah taala bidzalika sebab mengkono-mengkono suul adab waqa amangka tumiba sapa murid fil khuzlan ing dalam kaasoran yang terjadi adalah kehinaan-kehinaan. Wastakhwadalan banjur nyasaraken alai ing atase murid sapa asyaitonu setan. Engko terus faansa mongko banjur nglalekaken sapa setan ing murid bila ana al-dzikra ing zikir ing Allah senajan iso nyebut jenenge Allah. Nyebut aja iso terus. Bahkan kemandene nyebut diparingi. Tapi rasa eling Allah dilani. Ya Allah, ngene. Wa khofa lan dadi samar bihi kelawan murid apa sing samar sayyiul makri eleke reka dayane Allah. Lamun padu banget to dadine. Tapi kan sulit untuk ditebak. Sulit untuk ditebak hal sing koyo ngoten niku. Terus sing pun nate diceritakne critane Raja Korun itu nggih. Korun niku anane sugih kan mergo nguasani asma sing ijazah saking Nabi Musa. Watu diwacakno asma napa dadi emas. Wesi gligen ngoten niku mungkin diwiritne kalih Korun ngoten terus diuyui ngoten iso dadi emas. Tapi akhirnya lali karo Allah. Asma'e diparingno. Pengaruhi asma diparingno. Tapi rasa dekatnya kepada Allah dihilangi. Pengenalan terhadap seluk-beluk peparingi Allah dihilangi. Sengketok jenggelek wujudnya peparing. Seluk-beluknya buat dididuhnya. Sampai bahwa peparing itu pengelulu gak diberitahu. Bukan pun jadi asor banget. Waraja alam banjur bali sapa murid bali ilamu tabaati hawa nafsi maring manut hawa nafsune murid al amarati kang ajak-ajak keelekan wa khara jalan metu sapa murid metu min dairati safati saking gon ubungane beniati al mukhtarati kang dipilih enten sing maknani min dairati safah dari lingkaran orang-orang terpilih al-mukhtaroti kan dipilih. Dia sudah tidak masuk lingkaran undangan VIP lagi. Terus gak mlebu undangan VIP mergo nalika mlebu ning undangan VIP tau bengok-bengok ngilangi tata krama. Di lingkungan VIP kan sembarang sopan santun harus dijaga. Lha kok lingkungane lingkungan VIP ngomong sak ngomong ngawur carcur-carcur. Ya ora sampai dicelokno sat, paham? Tapi terus lihat dino ana acara ya tetep diundang. Tapi lungguhe wis ora ning VIP maneh. Malah ya lungguh ning VIP. Jeneng VIP cek dikeki. Tapi sing duwe omah wis gak ngajak ngomong neh. Malah loro kabeh niku. Ya nek sing duwe omah ora ngajak ngomong neh. Wah niku mun wah, jadi lembut banget. Fana'udhu billahi min su'il muqaddar. Fana'udhu moko nyuwun pangreksa sapa kita billahi kelawan Gusti Allah min su'il muqaddari saking eleke takdiri Allah. Mergo ngoten niku ya takdir. Nggih. Ya takdir senajan wis dhuwur pangkate lek wayahe jatuh iki pangkat jatuh. Nggih ta? Nggih. Na'udzu billah. Nyuwun pangreksa saking Allah ampun ngantos dipun takdir sing elek wa adamut taufiqi lan sangka ora anane pitulung pitulung ila muraati awailil umur maring jaga pira-pira kawitane pira-pira perkara kang dadekno bendune Allah. Jadi sepele-sepele saja soal bendune. Kadang-kadang jenenge bendu bendu sengit dikone Allah niku mboten diketok no panjen samar panjen apa to nggih nek wong ora patek kenal niku kadang-kadang ngomong sak ngomong jarjur rada maklum wis ya tapi lek wong wis akrab niku mung perkara alah omongan ra patek gendang ngoten iso dadi badan contone wong pisanan. Wong pisanan itu lho. Jadi ini perkara sepele. Perkara ini sangat banget. Nek wong ora kenal ngono jane ngomong ngono jane ora masalah jane. Tapi bangsa iki soal bisan karo bisan. Ming perkara bisan iku nyeletuk. Nyeletuk. Halo jajan koyo ngene kok diterno rene. Omongan ngono iki jane lagi. Wajar toh, maksudnya ketepan bisane sing kono cara nyun sewu siji-siji desa, siji cara. Lah niku ben dimaklumi. Bagi wong kene umpamane daerah kene jadah tetel iku dudu jajan sing mewah. Padahal bagi dusan sing kono jajan tetel itu sesuatu yang sangat berharga. Mergo ning kono enake iki tambak ora tau enek wong nandur beras ketan. Ngoten lho nggih. Anae tambak ora enek wong nandur beras ketan. Lah sing mung blitar kene pake wong nandur beras ketan. Lah kok pas lamaran jajan itu jajan tetep. Ini terus karo bisan kene diomong no. Delalah iki yo mbok sengaja mbok ora nyeletu. Pas bisik-bisik rewang karo rewang ning nguri ngirisi tetel karo muni. Lah tetel ngene kok dibadu-adu omongan rene. Upamane ngoten. Dan delalah pas rewange sing lamaran iku pas teng jeding krungu. Pas mulai numpak kol. Omong-omong lho yo iku mang ning tawon mang dalok-alok ngene anu-anu wis ngamuk-ngamuk. Padahal iku ora-ora kan ora nyalahi to ngoten. Ning perkara tata krama. Niku lha kok tremor-moro iso badan. Sesuk nek kirim utusan pun lamaran sing dik wingi dibatalke. Iya, sakit terjadi itu tak ya? Mulai mencecek oleh Allah ini, aku kudu lebih menjaga tata krama. Jangan lupa itu. Nek delok ngeten iki sampe lak terus mlebet Allah nek ngono serah cecek-cecek lah. Ora timbang anu tata krama. Mula napa? Kula panjenengan bangga kedah terus semendi itu Allah nyuwun pitulung. Lek perlu nggih. Iya, nyuwun dijaga lah nggih. Mugi dalam posisi teng napa mawon tetep diparingi slamet ora sampai ke blowok-blowok lakon sing boten diridani Gusti Allah. Mulane toreko, mungkin toreko qadiriyah napa naksabandiyah iku sing disun Allahumma anta maqsidi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Lek sing apa qadiriyah nika Allah maftahli bi futuhil arifin. Gusti panjenengan buka kesadaran kula terus menerus kados kesadarane tiyang sing pun makrifat-makrifat. Male sing gurune ngekeki tuntunan pokoke wong sing penting nyuwun tetep iman pada nanti selamat dunia akhirat. Lah niku iki sejarah kang jaga-jaga ngeten iki. Kok lek mboten hati-hati ketekan peparing ora mudah apik lakone malah mudah ndodro kemak syaitan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged terhindar saking lampahan ingkang dadosaken bendune Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdahu wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.